Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadis yang terakhir untuk bab 111 dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis yang ke-765. 765. Qala al-Imamu An-Nawawi rahimahullah wa an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisyarabin fashariba minhu wa an yaminihi ghulamun wa an yasarihi asyyakhun faqala lil ghulami ata'dhanu li an u'tiya haula'i faqala al ghulamu la wallahi la uthiru bi nasibi minka ahadan fatallahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi muttafaqun alaihi qawluhu tallahu ay wada'ahu wa hadha al ghulamu huwa ibn abbas radhiyallahu anhuma. Kita terjemahkan wa'an Sahal ibni Sa'din, artinya apa? Dan dari Sahal bin Sa'ad, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin, utiya didatangkan, bi syarabin dengan minuman, artinya apa? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu disiapkan atau dihidangkan, disajikan untuk beliau minuman. Fa syariba minhu, fa kemudian syariba beliau minum, minhu darinya. Dari apa ini? Ya dari minuman itu. Masya Allah Pak Mariano sehat. Kalau kehilangan jenengan ya, tapi kemudian dikasih keterangan, oh baru ke Malang, oh sudah bahagia nggih. Alhamdulillah. Dari Malang. Rotok 6. Wah. Nanti urusannya sama Pak Dadang, bapak kampung. Fasyariba minhu wa an yaminihi wa an dan dari yaminihi sebelah kanannya ghulamun, ada anak kecil. Wa an yasarihi dan dari sebelah kirinya asyyakhun, orang-orang tua. Asyyakhun itu jamak taksir dari apa? Syaikhun. Syaikhun, iya. Syaikhun itu salah satu artinya apa? Orang tua. Masyayikh. Masyayikh, iya. Syaikhun, asyyakhun, masyayikh. Bapak tua. Bapak tua. Iya. Tapi kalau di Manado, kepala desa, Pak Lurah itu namanya hukum tua. Lebih keren lagi di sana, RT jaga, RW lingkungan, kan ini. Kalau desa sudah bapak tua, bapak tua, hukum tua. Jadi baca spanduknya pemilihan hukum tua desa ini, hukum tua, kita hukum muda. Oh yang tua dihukum, wah yang tua dihukum. Pas, lah iya pas suaranya diarahkan ke Mbah Pomo itu loh. Wah, untung ya Mas Bayu putrane piamba gitu. Dan jenengan enggak mungkin berani, Mas. Lah iya. Faqala lil ghulami, faqala, maka beliau berkata. Di sini artinya bertanya. Lil ghulami, kepada anak kecil itu. A, apakah ta'dhanu, kamu mengizinkan li, untukku, an, untuk, supaya, agar, u'tiya, memberikan, fi'il mudhari' niki nggih, a'ta yu'ti, memberikan haulai kepada mereka. Faqalal ghulamu, maka anak kecil itu menjawab, la, ndak, wallahi, demi Allah, la, tidak, uthiru, mendahulukan, wa yu'thiruna ala anfusim, ithar, kan itu ya, kita mengenalkan istilah ithar, tidak, demi Allah, saya tidak mau mendahulukan, bi nasibi, dengan bagianku ini, minka, dari panjenengan, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahadan siapapun, fatallahu fa, maka talla meletakkan atau menyerahkan hu nya, beliau pun menyerah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyerahkannya fi yadihi, di tangannya. Tangannya siapa? Tangannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim, qauluhu tallahu, adapun ucapan beliau talla artinya wada'ahu, meletakkannya. Wa hadzal ghulamu, dan anak kecil ini, huwa Ibnu Abbas, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ceritanya waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama dengan para sahabat, kumpul-kumpul seperti itu. Kemudian dihidangkanlah minuman. Ada minuman yang dihidangkan. Posisi saat itu sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Ibnu Abbas yang masih kecil. Masih kecil. Nah, sementara di sebelah kirinya ada orang-orang tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam minum terlebih dahulu, karena beliau yang pertama kali untuk memulai setelah dihidangkan dan disajikan. Selesai minum, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ditanya oleh Rasulullah, "Le, boleh apa enggak kalau minuman ini saya serahkan, saya berikan ke orang-orang tua saya ini, orang-orang tua di sebelah kiri saya dulu?" Kata Ibnu Abbas, "Ya enggak mau ya Rasulullah, demi Allah, saya enggak ingin mendahulukan orang lain, padahal ini bagianku dari Anda." Karena waktu itu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ingin mendapatkan berkah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah seperti itu enggak mau ngalah. Kalau urusan dunia, urusan dunia monggo ngalah. Tapi kalau urusan akhirat, jenengan mawon yang pinter kalau tak mboten. Kan enggak bisa. Jenengan mawon yang saf pertama saya tak saf belakang. Enggak bisa juga. Jenengan mawon yang apa namanya, yang misalkan yang sedekah kan itu, saya tak endak. Kalau urusan dunia kita memang dituntut untuk selalu mengalah. Tapi kalau berlomba-lomba untuk urusan akhirat, perintah dari Allah fastabiqul, Mas Susanto, khairat. Paling hafal Mas Susanto, Mas. Fastabiqul khairat. Ateng kayune dari kecil lihatnya itu fastabiqul khairat terus. Allah memberikan perintah apa? Fastabiqul khairat, untuk kebaikan yang sifatnya akhirat itu berlomba lomba, bukan mengalah kan itu. Berlomba-lomba dalam arti yang sesungguhnya, dalam arti yang diajarkan oleh Islam, berlomba-lomba yang tidak ada unsur iri, dendam, ingin mengalahkan yang lain, kemudian ingin menjadi yang terbaik apa namanya dalam pandangan orang. Kalau ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah itu tuntutan, sebuah keharusan. Tapi kalau menjadi yang terbaik dalam pandangan orang, itu yang harus kita hindari. Begitu. Jadi ternyata Ibnu Abbas tidak mau mengalah. Urusan kayak gini gak ada ngalah mengalah. Wong ini setelah Rasulullah minum, pengennya Ibnu Abbas mendapatkan barokah. Misalkan ini gelas Kanjeng Nabi minum, kemudian yang kiri dulu ya, yang tua-tua dulu ya. Enggak, saya dulu wahai Rasulullah. Ibnu Abbas minum di lokasi Rasulullah minum untuk mendapatkan apa-apa barokah. Tapi yang seperti ini hanya khusus untuk Kanjeng Nabi. Saya enggak ada. Enggak usah rebutan. Sisanya Pak Guru, enggak usah gitu. Saud kan itu. Bukan untuk bahayanya juga, bukan. Bukan. Kemarin waktu saya ke Cikarang itu, yang jemput orang Betawi asli. Jadi supirnya teman saya waktu di Yaman, Ustadz Abu Thabit, yang tim penjemputnya sebelah belakang itu ada orang Betawi asli. Kan ternyata dulu dia pengawalnya Habib Syekh Mengawal Habib Syekh Betawi asli. Kata dia, ya Ustaz, mobil jarak 20 meter saya dorong. Didorong, bisa tuh saya dorong. Wah, ya apik tenan ini. Maksudnya seperti itu caranya apa namanya untuk merekrut masa itu, dikasih ilmu-ilmu kebal, ilmu ini apa segala macam. Udah biasa sampai pada tingkatan ceritanya lah itu air minum sisane kiayinya itu, wah gue rebutan tenan, bisa pukul-pukulan. Wah saya. Cuma untuk diambil barokahnya, diselamkan kayak gini segalanya. Bekas minum, jangan tiru-tiru jenengan di sini. Daripada rebutan tak siram semua aja. Angge itu maksudnya toh? Gitu. Itu barokahnya hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kan cucu-cucunya Nabi juga. Loh, cucu-cucunya Nabi di zaman dulu, cucunya Nabi yang paling dekat siapa? Al-Hasan dan Al-Husain. Tidak seperti itu kok. Al-Hasan dan Al-Husain tidak seperti itu. Ya memang dibodoh-bodohi aja sebenarnya. Cium tangan masuk surga ente. Enak banget masuk surga cuma cium-cium tangan aja. Apa namanya Mas Dadang? Mas Dadang? Digadai. Tak laporkan loh. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, di sini pelajaran penting buat kita. Panjenengan selaku orang tua, tolong dari kecil anak-anak panjenengan itu diberi hak untuk berbicara, untuk berpikir. Jangan ditutup, jangan dimatikan. Jangan membunuh anak panjenengan. Cara membunuhnya gimana? Menengok, manut wae. Anu bi wis. Itu namanya membunuh anak tanpa sadar. Lihat Kanjeng Nabi aja. Pada anak kecil, bukan cuma hadis ini aja, tapi sekian banyak hadis. Nabi Muhammad apa? Memberi ruang buat anak-anak untuk berpikir, untuk berbicara, untuk ikut musyawarah, memberikan pendapatnya dari kecil. Kan itu. Hanya untuk misalkan pilihan le, milih yang mana? Teh, kopi, apa susu? Itu kan sesuatu yang kecil sebenarnya. Tapi ketika dimulai dari sejak dini, luar biasa. Anak-anak kita akan terbiasa apa namanya? Mengemukakan pendapatnya. Anak-anak kita tidak akan tertutup. Banyak kasus anak-anak kita itu pendiam, ternyata pendiam paksaan, karbitan. Iya, kenapa? Karena dari kecil misalkan anak sudah bermasalah, ditanya sama ustadznya, sama gurunya, sama pengajarnya, ada apa kok enggak semangat ngaji? Enggak, Ustaz, enggak nih. Dia cenderung apa? Tertutup. Dia tidak mau untuk mengungkapkan isi hatinya. Padahal kalau sudah tidak mau mengungkapkan isi hati itu sudah parah sekali. Panjenengan juga yang sudah tua, yang sudah sepuh jenggotan putih itu, iya kan? Kalau misalkan punya masalah dipendam sendiri ya juga tetap depresi akhirnya. Para sahabat saja kalau mereka punya masalah datang menemui Kanjeng Nabi, tanya, ya Rasulullah saya begini, caranya bagaimana? Ya Rasulullah saya punya masalah, solusinya bagaimana? Tinggal kita pintar-pintar dan cerdas-cerdas memilih orang, jangan salah pilih. Anak-anak kita dari kecil dikasih kesempatan untuk berbicara, untuk diskusi. Jadi jangan dibunuh mereka itu tanpa sadar. Mulai dari hal-hal kecil kan gitu. Le, kalau misalkan apa namanya rumah kita itu mau dicat ulang, nek menurutmu cat yang paling cocok warna apa? Hitam. Ini ternyata pas kebetulan apa bocah kita ini Mbah Pomo kan. Hitam kan gitu. Nah, di situ tugas orang tua, artinya ketika jawaban anak dalam diskusi dan percakapan itu jawaban anak bagus, berikan apresiasi kan ya. Bagus le. Tapi kalau misalkan jawabannya perlu diluruskan, nah tugas kita untuk meluruskan. Hitam. Aku nek bengi lak ra ketok le. Kan gitu misalkan. Hitam ki ora umum le kan gitu. Misalkan gitu. Oh, coba lihat kamu satu kampung, ada enggak yang catnya hitam? Semuanya lo maksudnya. Enggak ada, Bi, enggak ada. Itu ndak nek ngetok-ngetokin. Warna yang lain apa kira-kira? Kan gitu. Anak-anak itu diajak bicara, jangan nengok, manut. Ya, menurut sama orang tua itu memang wajib. Taat pada orang tua juga wajib. Tapi jangan sampai membuat mereka kehilangan hak. Kan kehilangan hak. Ya sebagai contoh misalkan, karena ruang anak-anak untuk berbicara, untuk tampil ke depan itu tidak diberikan secara maksimal, salah satu hasil negatifnya yang sudah kita saksikan kemarin waktu kemah, nyuwun mangapunten jenengan sebagai orang tua, kalau tersinggung ya jazakumullah khairon. Kalau misalkan sakit hati ya mudah-mudahan Allah obati kan itu. Cuman sekarang kenyataan kita berbicara. Mungkin Mbah Pomo juga menyaksikan sih. Yang setelah salat subuh itu, setelah salat subuh peserta kita kan kurang lebih 40, ada yang pulang 1-2. Selesai salat subuh, saya beri kesempatan buat mereka pegang mikrofon, berdiri di depan teman-temannya dan jamaah, dalam hal ini orang tua-orang tua, hanya untuk menyampaikan nama saya, umur saya sekolah di alamat saya. Masya Allah. Dari sekian hampir 40 itu yang nangis 1. Ini nyon makapunten nggih Pak Mujadi nggih. Pas kebetulan putarane Pak Mujadi. Ini pokoknya kalau mau tersinggung malah saya senang kalau njenengan tersinggung. Artinya apa? Jangan sampai terlambat, ini masih bisa disusul, didoyak. Kan itu. Satu nangis, yang lainnya gemeter. Enggak ada satupun yang pede gitu nama saya. Oh, enggak ada. Padahal sudah saya ajari. Ya, jadi teman-teman, nama saya enggak ada, tetap sambil tunduk nama saya kan gitu. Sing paling ampuh Fawaz. Musawae gede, rambutnya jegrak. Ada bapaknya enggak ini? Ada. Oh iya, di rumah sendiri maju ini saat pegang mikrofon pas mau bicara. Nah, kan ini nyuwun pangapunten ya, bukan kita ingin menyinggung panjenengan boten sebagai orang tua, tapi ini kenyataan. Panjenengan enggak bisa tutup mata. Ora kok anakku, ora kok ngono kok. Lah saksi banyak loh. Kemarin waktu di bumi perkemahan salat subuh itu, redek itu yang perhatikan tuh yang kakinya gini-gini. Sampai ada bi alamatnya bi. Siapa kemarin itu? Siapa? Ismail. Oh, Ismail. Padahal bapaknya wah, ditakuti sesemarang ya. Jangan ngapunten loh Mas Dadang, kalau jenengan marah malah saya seneng. Kenapa? Itu kan anaknya jenengan juga anak saya, anaknya Bu Ahmad juga anak saya, anaknya Farhan, anaknya Pak Kamiran, anak saya juga. Kan gitu ya. Jangan sampai terlambat seperti kakak-kakak-kakak sebelumnya. Kan itu. Kenapa? Karena kita jarang memberi kesempatan mereka tampil. Kan itu, tampil loh. Ngomong kan itu. Ketika dari kecil itu sudah terpupuk ya, sudah kuat. Nah, ketika mereka nantinya punya ilmu, mereka punya mental untuk menyampaikan di depan publik, di depan banyak orang. Nah, sekarang hafal Quran, hafal hadis misalkan, tapi ruang mereka untuk berbicara, tampil ke depan tidak diberi apa sesuai porsinya. Pas giliran khutbah Jumat, melayu bocahnya. Melayu. Dan itu sudah pernah kami alami dulu. Maksudnya teman-teman kami waktu itu pas jadwal khutbah Jumat waktu itu di pondok, dari pagi itu sudah ora ketok kan itu. Kan dijadwal sama ustaz, guru-guru kami kan dijadwal Jumat ini fulan. Saya juga waktu itu masih santai sudah dijadwal. Ada yang dijadwal pilih melayu. Akhirnya yang kena ya kita-kita akhirnya. Oh, si fulan mana? Enggak tahu, dari tadi apa, dari tadi pagi enggak kelihatan, udah lari. Enggak ada mental untuk enggak naik di atas mimbar yang lantainya 3 itu sambil lihat tuh. Itu menyampaikan, belum nanti menyampaikan ilmu ceramah di depan orang banyak. Kemudian kalau ketemu dengan aparat keamanan, dengan aparatur pemerintahan, dengan tamu, belum lagi nanti kalau diskusi dengan orang yang tidak suka. Kan jangan dipikir kalau tidak dari sekarang anak-anak kita kurang siap nanti. Harus disampaikan kepada anak-anak kita, besok kalau kamu ngajar menyampaikan ilmu, jangan dikira yang mendengar itu langsung sepakat dan setuju semua. Kan itu. Ada terkadang ketika kita sudah menyampaikan yakin, langsung ada, "Ustaz, maksud ustaz itu apa?" Kan itu. Saya pernah membaca begini, ya, kalau anak kita tidak punya mental langsung bingung. "Oh, Pak, jangan tanya sama saya." Kan repot. Kan itu ya. Begitu nggih Mas Radiman nggih. Panjenengan yang punya putra tolonglah dari sekarang, dalam hal apapun apabila ada kesempatan, beri mereka untuk ruang apa ekspresi berbicara. Jangan sampai kita tekan mereka, kita bunuh potensi mereka, jangan. Kan itu. Ya, dalam hal apapun gitu Pak Mariananji. Ini malah ingat anak-anaknya Pak Mariani. Karena berhasil dan sukses Pak Mariani. Dikasih ruang lah, dikasih ruang. Walaupun bocah cilik kok diajak musyawarah. Loh, pendidikan musyawarah itu justru dari kecil, dari anak-anak, biar dia tidak egois, biar dia tidak mau menang sendiri, biar dia belajar menghormati apa, menghormati orang lain. Dari kecil mereka sudah kita ajari cara menghormati orang itu bagaimana. Kita sudah didik anak kita tentang keanekaragaman pendapat. Kalau tidak dari kecil dididik bermusyawarah, ngertine pokoknya ya yo ya yo ya yo wae. Suatu saat dia musyawarah pas beda pendapat, mutung pendapatnya ora dinggo lho, ora kenal dia, dari kecil pendapatnya dipakai terus ya yo ya yo ya yo terus kan gitu. Pas suatu saat rapat kok greng, orang saya begini, orang kowe bingung ini, wah trauma akhirnya. Dan seperti itu terjadi ketidaksiapan anak menghadapi keanekaragaman pendapat, terbawa sampai besar, terbawa sampai tua. Nek bahasane Abu Ahmad, mutung. Dan itu mutung, wah kok ngene, enggak kuat dia. Begitu nggih. Seperti yang diajarkan oleh siapa? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil aja tetap dianggap loh, bocah cilik dianggap. Banyak dari kita orang anggap bocah anak bawang kok. Cah cilik engko wae. Sering dengar kata-kata seperti itu? Cah cilik engko wae. Karena saya dulu juga jadi korban kayak gitu Mas Roy. Jadinya inget terus wae. Cah cilik engko wae engko wae apa turahane. Wah ya. Ya tragis, alhamdulillah dapat ilmunya. Jadi tapi bukan balas dendam loh ini. Bukan balas dendam, tapi bagaimana biar anak-anak kita tidak mengalami sejarah pahit seperti yang sudah kita alami. Sering kata-kata itu kita dengar, cah cilik engko wae. Anak kecil nanti saja, anak kecil belakangan. Rasulullah, orang yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya, menganggap keberadaan anak kecil, sampai minta izin loh. Seandainya Rasulullah tidak minta izin, layak atau tidak, berhak atau tidak? Seandainya tidak minta izin loh, Kanjeng Nabi ya berhak loh, mau melakukan apa saja itu hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata Nabi mengajarkan kepada kita untuk menganggap anak kecil, le kan gitu kan Kanjeng Nabi. Ata'dzanuli an u'tiyaha ula. Itu disabdakan Nabi, ditanyakan Nabi sambil berbisik atau didengar orang banyak. Sambil berbisik apa didengar orang banyak? Buktinya apa? Ada hadis ini pintar banget. Disampaikan di depan orang banyak, didengar orang banyak. Buktinya akhirnya ceritanya sampai kepada kita. Kalau cuma berbisik, yang menceritakan Ibnu Abbas mungkin, tapi yang menceritakan untuk kita bukan Ibnu Abbas, tapi sahabatnya siapa? Sahal bin Sa'ad. Artinya keberadaan anak kecil waktu itu diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan itu disampaikan di hadapan umum. Kalau sambil bisik, kan itu orang boten. Nah, itu lain. Punya saya kok nggak mau saya. Kan itu. Dan Nabi Muhammad bukan kemudian melobi, ngelobi maksa gitu mboten. Sudahlah ngalah wae le, enggak ada. Karo sing tuwa ki ya sing ngalah, aku mbiyen yo ngono. Tidak demikian. Begitu nggih, Ishak, gimana Ishak? Kok guyang-guyu karo seneng banget ya. Cocok gitu. Ya, insyaallah apa namanya seperti itu, yang tidak ada kata terlambat kok. Tidak ada kata terlambat dalam banyak hal. Kita mintai pendapat anak kita piele. Nah, di situ baru tugas orang tua. Kalau yang dikemukakan oleh anak kita baik, bagus, berikan apresiasi. Begini, bagus le. Berpendapat itu memang demikian. Kalau perlu dilatih juga untuk berpikir, lah sekarang Abi nanya ini, kamu bilang seperti itu alasannya apa? Jadi kita ajari anak-anak itu ketika berpendapat juga berdasarkan alasan yang ilmiah. Alasannya ilmiah kan itu. Bukan asal berpendapat, tapi ada alasan ilmiah. Begitu nggih. Ini kalau ada orang tua tersinggung, alhamdulillah jazakumullah khairan sampun tersinggung. Kan itu. Ya, kita lanjutkan surat. Irobnya tidak